Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pohon bawang yang daun-daunnya sudah membahagiakan petani yang hendak memetiknya, ditumpang sari dengan kol. Dedaunnya juga pasti membahagiakan. Membahagiakan orang yang menanamnya. Tapi kalau kita berpikir, siapakah di balik semua kreasi ini, tentu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya adalah tidak cukup hanya sekedar tahu. Karena pengetahuan itu sebatas data dan informasi. Pengetahuan itu hanya sebatas melihat realitas fakta. Bukan itu maksud di balik semua penciptaan ini. Maksud dari semuanya adalah jangan sekutukan Allah dalam penyembahan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di ayat ini ditekankan bahwa jangan sekutukan Allah dalam penyembahan sementara kamu mengetahuinya. Inilah persoalan mendasar dari manusia dalam mengolah data dan fakta. Bagaimana dia bisa melahirkan sebuah nilai ibadah? Itulah tujuan dari dibalik semua ini. Dan itu sebetulnya yang harus menjadi output orang-orang beriman dalam melihat setiap gejala-gejala alam ini. Dari Dusun Panggungan, kami berjalan menuju Dusun Malang di Bukit Merapi ini. Saya ingin mengajak, mari berterima kasih kepada Allah. Mari berbuat baik karena Allah. Seperti Allah telah mencontohkan kebaikannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Semoga daun-daun bawang dan daun kol yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu ini berasal dari Allah. Mudah-mudahan nutrisi dan energinya kita gunakan untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.